Ini sesuai request, request atau konsep aja? Iya, sesuai konsep. Konsep aja, oke. Okay. Gak apa-apa. Sambil menunggu mungkin masih ada teman-teman SNB Indonesia yang masih ada di belakang. Satu nomor lagu kembali saya hadirkan buat Anda semuanya. Rena. Iya. Bagaimana kabarmu? Baik. No.